Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ketujuh dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang kematian. Kematian adalah keluarnya nyawa seseorang dari jasadnya. Kematian adalah ciptaan Allah SWT untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dia adalah sunnatullah bagi setiap jiwa, bagaimanapun dia berusaha untuk lari dari kematian tersebut. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ali Imran 185. Seseorang tidak mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal. Dan apabila datang, maka kematian tersebut tidak bisa diundurkan. Sering mengingat mati adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Diharapkan dengan mengingat mati, seseorang lebih khusyuk di dalam beribadah, bersegera bertaubat, dan tidak lalai dengan kenikmatan dunia yang fana ini. Rasulullah SAW bersabda, Akthiru dhikra hadhimil ladzat. Hendaklah kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang memutus semua kelezatan. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, berkata Syekh Al-Albani, Hasan Sahih. Harapan setiap muslim adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Caranya adalah dengan berdoa dan menjaga ketaatan kepada Allah SWT selama hidupnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah SWT apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka akan diberikan taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Dan di antara amal saleh tersebut adalah mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhal al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Kecanduan melakukan dosa, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tanpa diiringi dengan taubat, dikhawatirkan akan menjadi sebab su'ul khatimah. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita dari ketergantungan dengan dosa. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.